aku serahkan semua, seluruh hidupku ku percayakan Yesus. Aku takkan takut hadapi dunia dan pencobaan. Bab tanganmu memegangku erat, kau lindungiku di setiap waktu. Sungguh terasa aman jalan yang aku tempuh. Bab tanganmu memegangku erat, kau lindungiku di setiap waktu. Sungguh terasa aman jalan yang aku tempuh, sebab kau beserta. Sebab kau besertaku.